kita mundur ke rukun yang kedua. Qauluhu as-sani takbiratul ihram. Sekarang kita bacakan kaifiatnya. Dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annaka tarahu. Qala Syekh Hafidzillah rahimahullah. Islam menyebutkan atani takbiratul ihram wa dalilu hadis tahrimuha takbir wa tahliluha taslim halaman 45 tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Hadis diriwayatkan oleh Nabi disebutkan Al-Tirmidzi wa ghairuhu an Ali. Banyak jalan yang menguatkan hadis ini. Kita bukan takhrijnya, tapi kaifiatnya, cara mengangkat tangannya. Qala Syekh rahimahullah wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sautahu bit takbir hatta yusmi'a man khalfah. Kalau beliau jadi imam, beliau mengeraskan suaranya. Kalau bertakbir, Allahu Akbar, hatta yusmi'a, hingga memperdengarkan, membuat orang yang di belakang beliau mendengar. Diriwayatkan oleh Al-Hakim Al-Baihaqi wa Ahmad. Baik, ya, yamuddu yarfa'u sautahu. Sekarang yang berikutnya, kaifiat berikutnya. Qala Syekh rahimahullah kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadaihi taratan ma'at takbir. Yang pertama, taratan ma'at takbir, bersama, beriringan dengan takbir. Ini yang pertama, beriringan dengan takbir. Allahu Akbar, beriringan. Diriwayatkan oleh akhrajahul Bukhari fi sahihi, juga An-Nasa'i wal Baihaqi. Puas ya, artinya dari hadis Abdullah bin Umar. Baik, itu umum. Kemudian yang kedua, taratan qablah, taratan qablah. Jadi takbir itu, mengangkat tangan itu sebelum takbir. Sudah angkat tangan, Allahu Akbar. Angkat tangan dulu, summa kabbara. Beliau mengangkat tangan lebih dahulu, baru takbir. Ini yang kedua, mengangkat tangan lebih dahulu sebelum takbir. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar juga. Lafaznya summa kabbara. Jadi beliau angkat tangan baru Allahu Akbar. Baik. Yang ketiga, wa taratan ba'dahu. Ba'da takbir. mengangkat tangan setelah takbir. Ini takbir dulu, takbir duluan. Allahu Akbar. Takbir lebih dahulu. Allahu Akbar. Baru angkat tangan. Ada tiga. Semuanya dari hadis Abdullah bin Umar. Yang ketiga ini taratan ba'dahu hadis dari Malik bin Huwairith. Malik ibn Huwairith. Ini beliau mengangkat tangan setelah takbir. Takbir duluan. Allahu Akbar, baru angkat tangan. Yang pertama tadi beriringan. Allahu Akbar. Yang kedua apa? Qablah. Angkat tangan sebelum takbir. Allahu Akbar. Angkat tangan. Allahu Akbar. Angkat tangan dulu baru takbir. Yang ketiga, Malik dari Malik bin Huwairith. Takbir dulu baru angkat tangan. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani, "Anna kullan min hadhihi sifatit thalath sunnatun thabitatun anhu sallallahu alaihi wasallam." Itu semuanya sunnah. Jadi manapun juga yang antum lakukan, dilakukan orang, jangan disalahkan. Semuanya benar. Takbir dia Allahu Akbar baru angkat tangan. Kemudian Allahu Akbar juga benar. Ya. Allahu aja angkat tangan. Allahu Akbar. Itu semua benar. Sekarang jari-jarinya tidak dirapatkan, tidak direnggangkan. Antum pernah lihat di video ya, kepala negara yang paling bagus ngangkat takbirnya Pak Harto sholat, antum lihat ngangkat tangannya ya, bagus, nggak dipaksakan ya, luas biasa, santai. Tangannya, ya, jari-jarinya itu tidak dirapatkan, tidak direnggangkan. Biasa. Ya, Allah. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. La yufarrij bainaha wa la yadumuha. La yufarrij bainaha. Ini namanya farij, merenggangkan. Walayu yadumuha. Atau dikatupkan, atau dirapatkan. Tidak, biasa. Sudah? Sudah? Sekarang Letaknya. Disebutkan dalam riwayat, wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibai. Namanya hadwa, ini di hadapan kedua pundak. Orang yang di depan sana melihat tak itu. Nah, antum juga imam kok. Padahal. Coba angkat. Angkat. Allah. Ini namanya hadwa. Mendapatkan. Antum lihat kan? Tertutup kan pundaknya? Tertutup kan? Nah itu namanya antum dari depan tuh hadwa. Mantul baik. Yang kedua, telinga dan ada sana. Di hadapan. Tamam. Ya. Stop. Kita kemarin dalam daurah Syekh Zakaria, hafizallah, nyebutkan itu namanya hadwa, bukan begini. Ini salah kata beliau. Ya, salah. Ini gini. Di hadapan. Ya, atau di hadapan ini. Ya. Di hadapan. Biasa. Di hadapan pundak. Mungkin banyak, memang ada beberapa jalan, ada yang mungkin seperti itu, wallah alam, yang mana enggak meneliti yang seperti itu. Mungkin malah tentu bisa dapatkan mungkin pembahasan awal-awal kitab Hukum Islam dalam rubrik majalah kita Syariah. Ya, yang awal-awal bagaimana disebutkan, nanti di situ terangkan keterangan tentang mengangkat tangan, mungkin ada di sana. Baik. Dan itu yang kemarin disebutkan, warubama rafa'ahuma hatta yuhadi bihima furu'ul udunai. Jadi bukan menyentuh. Bukan menyentuh, tapi yuhadi bertentang, berada di hadapan kuping telinga, ya, kupingin telinga ini. Jadi kata kalau beliau dia di atas, Syekh Zakaria radhiyallahu anhu, jazakallahu khair. Untuk melihat enggak telinganya? Tutup kan? Tutup enggak ada? Nah. Bunda juga bukan gini, begini. Sudah? Nah. Qamat alaina hujjah. Ya, sudah sampai ilmu kepada kita. Nah, nasallallahu alaihi wasallam lima, nah, lil amal bihi. Baik. Itu tentang takbiratul ihram. Kemudian meletakkannya setelah itu, ya, meletakkannya itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini banyak riwayat, ada yang begini, ya, di dada. Tapi semuanya kata kalau dari penelitian, ya, dari apa namanya, disebutkan, ya, sebagian asatidz Islam menelitinya, menyebutkan mursal semua. Yang paling sahih itu memang yang paling artinya dia dari semua yang mursal itu yang paling ringan setelah ikannya yang tidak ada. Ya, yang tidak ada. Baik. Kemudian yang ke berapa itu lagi? Rukunul awal. Kemudian yang lainnya ini sunnah, ya. Nah, terus baca Al-Fatihah itu rukun. Baca Al-Fatihah itu rukun. Baik. Kemudian di sini syarah oleh beliau. Kita lompati dulu, ya. Kita lompati dulu. Nanti. Sudah berapa itu? Pertama dari kemarin, rukun yang pertama, qiyamu mal qudrah, berdiri bagi yang mampu. Kemudian takbiratul ihram. Nah, tadi barusan kita lewat, sudah cara-caranya. Ingat, ya, tidak dirapatkan, tidak direnggangkan. Di hadapan apa? Pundak atau telinga. Jadi jangan lagi misalnya kita disalahkan kemarin itu di dalam daurah disebutkan yang begini salah. Bahkan sebagian ulama mengatakan batal. Ada yang mengatakan batal. Ada yang penulis atau namanya. Nah, Allah a'lam. Kalau yang misalnya di seperti ini enggak ada, mungkin ada yang meriwayatkan. Tapi yang ini enggak ada. Baik, kemudian membaca Al-Fatihah. Nah. Baik, membaca Al-Fatihah itu rukun, ya. Berikutnya, qauluhu warruku, halaman 61. Kita lompati keterangan tentang syarah beliau tentang Al-Fatihah. Tafsir beliau tentang Al-Fatihah kita lewati. Kita masuk halaman 61. Setelah takbiratul ihram, kemudian rukuk, warafu minhu. Nah, rukuk fi kulli rak'atin, setiap rakaat, warafu minhu. Nah, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, rukuk itu dalam secara bahasa artinya al-insina. Secara bahasa artinya al-insina. Di sini juga mungkin beliau terangkan. Nunda. Membungkuk. Nah, ya al-insina artinya membungkuk. Membungkuk. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang itu namanya membungkuk, inhina. Disebutkan oleh beliau, ruku itu sah dari orang yang berdiri, yaitu dia membungkuk sampai tapak tangannya menyentuh dua lututnya. Menyentuh dua lututnya, sampai kedua tangannya menyentuh dua lututnya. Idzakana wasal khilfah. Ini kalau dia istilahnya posturnya pertengahan dan tangannya tidak panjang. Nah, itu untuk yang berdiri. Untuk orang yang berdiri. Dibedakan oleh beliau. Kalau untuk orang yang berdiri, itu dengan dia sampai menyentuh lututnya. Contoh isu lagi. Contoh. Salam. Antungan imam juga. Salam. Salam. Nah, ini dulu. Ini dia namanya. Kata. Ini yang namanya. Ini yang namanya datang. Ya. Tetap bisa kalah. Lihat ya. Itu yang namanya rukuk. Nah, coba. Yang berani tertawakan, berani enggak jadi contoh? Ayo. Jangan tertawakan, ilmu itu antum dapat. Orang-orang sahabat-sahabat senang sekali kalau ada orang yang bertanya kepada Rasulullah. Mereka segan bertanya kepada Rasulullah. Khawatir. Ya, tidak ada ayat lagi yang melarang. Maka ketika ada orang yang menjadi menanyakan sesuatu, luar biasa mereka. Wah, ini guru antum semua. Macam-macam antum. Panggil ustaz antum sama Yusuf. Tidak cuma imam. Gitu ya. Nah. Baik. Itu bagi yang berdiri. Yang duduk, nah ini mestinya yang kecil ini, yang paling kecil ini. Mana yang paling kecil? yang akhirnya. Yusuf juga. Ayo, ya, apa? Mestinya di atas ini tapi. Mana ya? Nah, betul. Gak kelihatan nanti, tapi kelihatan lah ya. Mana sini? Coba. Jadi sebutkan al-mujzi minar ruku fi haqqil musalli al-jalis muqabalatu wajhihi ma wara'a rukbatayhi minal ard. Coba duduk. Ruku untuk orang yang duduk. Ya, ini untuk yang duduk. Salat duduk. Atau pas di belakang, wajahnya di belakang lutut, terlihat belakang lutut. Tentang. Tidak perlu harus. Kalau di bus mobil atau di kapal atau di pesawat dengan kepala syarat, ya. Dibedakan antara rukuk dan sujudnya. Tak perlu sampai sini. Cukup. Allah. Sujudnya selesai. Ya. Islam itu samha yusrun. Man syaddada syuddid. Ya, yang mau coba-coba keras memberat-beratkan diri pasti dikalahkan. Akhirnya nyesal. Baik. Itu yang ruku untuk yang berdiri dan yang sujud, yang duduk. Sekarang baik. Enam kelewatan. Ayuh, nah. Rukuk, kemudian ar-raf'u min ar-rubu, ar-raf'u minhu, bangkit dari rukuk. Bangkit dari rukuk. Cuma yang anak belum ketemu dalilnya, ya mungkin model ya, wallahu a'lam. Yang seperti apa itu ya? Ada kan? Nah, makanya apa? Ada yang nemu dalilnya enggak? Ada enggak? Nah, dapat enggak? Allahu Akbar. Ini. Ada ya? Ya? Kalau tidak ada, takut dulu. Bukan, kita nggak bisa nyalahkan. Mungkin memang masing-masing. Nah, tapi yang jelas, yang salah itu, ya, nah, yang salah, atau? Ya kan? Nah, itu salah. Ini pernah tapi ada ya sholat. Nah, ditegur sama bapak. Baik. Ar-raf'u min ar-ruku' wal i'tidal. I'tidal itu lurus. Jadi sholat. Insyaallah. Baik. Walaupun tidak wasifan kahalihi qablah. Nah, kalimat ini yang disebutkan dalam hadis. Ya, kalau misalnya itu dalam hadis, nah, Syekh Utsaimin beristinbat dengan itu. Sami'allahu liman hamidah. Itu. Istinbat Syekh Utsaimin. Jadi katanya ada tulisan baru dari Syekh Rabi' Abdullah. Sambal hilang yang punya faedah. Tapi masih mukni dengan, ya masih mukni dengan. Baik. Nah. Dan ada tumakninah. Tumakninah artinya jangan. Nah, ini enggak ada tumaninahnya. Berarti satu rukun ini hilang. Semuanya itu rukun kan? Rukun. Tenang. Sami Allahu liman hamidah. Tahu? Ya. Rabbana walakal hamd. Mau tambah? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran. Berebut ada berapa? 30 atau 12? Berapa malaikat berebut mencatat? Berebut mencatat. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hampir 30 malaikat berebut mencatatnya. Atau Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wal ardh wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal majdi. Ahakka ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Senang? Baru sujud. Oh, panjang. Minimalnya Rabbana walakal hamd. Mau lebih boleh diulang Rabbana walakal hamd. Atau kalimat yang lain li rabbinal hamd atau li rabbiyal hamd. Ada Allahumma la rabbana walakal hamd itu bisa dilihat dalam hadis. Nah. Kemudian di sini disebutkan oleh beliau war ruku war rafu dan nah sekarang disebutkan dalam riwayat diriwayatkan dari Ibnu Umar ya tadi beliau mengangkat tangan itu pada beberapa tempat nah, termasuk di dalamnya ketika nah ya, bangkit dari ruku ketika bangkit dari ruku nah baik si tadi hadis nah. Nah, wa in wa idza kabbara liruku fa'ala mithlahu. Artinya mengangkat tangan juga. Allahu akbar mau ruku. Kemudian setelah ruku bangkit dari ruku, sami'a Allahu liman hamida. Angkat tangan juga fa'ala mithlah kalimat fa'ala mithlah beliau lakukan itu semua wala yaf'alu dzalika hina yarfa'u ra'sahu minas sujud tidak beliau angkat tangan kedua ketika bangkit dari sujud baik sekarang sujud sujud huwa wad'ul jabhah 'alal ardi wad'ul jabhah 'alal ardi meletakkan kening di tanah meletakkan kening di tanah wad'ul jabhati 'alal ardi meletakkan kening di tanah kening itu ini ya kening di sini di ubun-ubun namanya kalau dalam pelajaran beliau besar dia ada ubun-ubun. Mana ini ubun-ubun besar ya? Ini kebesar. Nah, ini ubun-ubun besar, ini ubun-ubun kecil. Ini jabhah. Kening. Apalagi. Nah, ini ya termasuk. Nah, wayakunu ala al-a'adha' sab'ah. Wayakunu ala al-a'adha' sab'ah. Harus di atas tujuh tulang. Satu. Kening dan hidung. Dua. Tiga. Lutut 56 ya 45 dan ujung jari kaki harus nyentuh jangan naik enggak boleh kan sebagian mengatakan enggak sah salatnya kenapa sujudnya tidak di atas ujung jari di cuma 6 berarti atau 5 coba coba Yusuf Kabir Yusuf Akbar yang ada berapa Yusuf di sini Hah? Dua. Nah, ya. Nah, ini yang benar. Balik. Nah. Nah. Ini benar. Coba dicium tangan. Ini salah. Ada yang kira-kira garuk-garuk depan arahnya. Iya kan? Ayo. Nah. Ya harus. Kalian kalau bisa menghadap ke motor sebelah. Silakan. Dan itu disebutkan dalam riwayat Aisyah kalau tidak keliru, itu semuanya menghadap kiblat. dan rukuk, sujud. Lagi. Fikul rakaatin marratain. Nah, setiap rakaat itu dua kali sujud. Baik. Sekarang anggota tubuh yang tujuh tadi apa? Jabhah, wal anf, yadain. Ya, jabhah itu sama hidung. Ya. Nah. Walaupun cuma nempel. Ya, pokoknya kena tanah. Jadi jangan diangkat. Kalau diangkat memang sah salatnya, cuma kurang. Ya, jidat itu. Nah, itu. Kemudian yadan, tangan, dua tangan, dua lutut, dan ujung jari kaki. Ujung jari kaki itu tujuh. Tangan, bukan jari. Nah, itu kecil. Yusuf. Tataku nukibaran, tenang aja. Ini panggil yang kecil ya. Jari kan dengan tangan ini ya, dengan tangan ini yang anak minta buat para mudaris terutama kelas 1 kelas 2 dilatih ya. Abah, ummahat di rumah anaknya dilatih. Sehingga dia kalau udah ke masjid dia terbiasa. Mungkin karena ustadznya, mudarisnya banyak anaknya di sekolah, mereka di mahat. Jadi mungkin ketinggalan di rumah abah sama ummahat latih. Lihat anaknya sholat, lihat anaknya wudu. Jangan nunggu ustadznya, mudarisnya terdekat masjid mudarat mana? Cuma bantu juga. Mana coba wudunya? Ya. Nyali juga sholatnya juga enggak. Capek lidahnya ngomongin lidah. Daripada pinter. Nah. Dan selalu nanti segala enggak menghargai orang. Salahan. Orang dari pelaku bisa apa siapa yang ingat apa yang menjadi anak. Taunya nyalahkan aja. Iya. Gak apa-apa. Nah iya. Lihat. Udah berapa tahun kita di sini? Yang kelas 2, kelas 3. Ini yang itu juga sama salatnya. Nah. Sholat. Ya, bukan cuma perhatikan, abah juga, ummahat juga, anaknya di rumah. Mereka usaha-usahanya udah susah payah, yang lain banyak, yang ini, yang itu. Jadi rumah dibantulah. Lihat anaknya, selain sholatnya. Jangan dilepas itu masjid main malahan. Kami orang Sumatera dulu dapat kayak gitu. Anak siapa ini? Panggil bapaknya. Jaga anakmu ya, kan kalau dengan caranya ada. Dengan gaya yang khas Medan lah. Tidak berani kita main di masjid. Betul-betul masjid itu bukan masjid, bukan jadi pasar. Banyak anak-anak di nah, tempat saya baju kota kecil. Setelah pagi bulan Ramadan. Sekali naik bapak-bapak Muhammadiyah itu sudah. Keliling dan nengok keliling. Nah, pasang kuda-kuda. Diam. Nah, ada yang suara. Khair insyaallah. Ya, memang jawabannya sudah beda. Ya. Lain lubuk lain, ikan lain, padang lain, belalangnya ya. Lain apa lain? Nah, khair insyaallah. Tapi itu penting ya. Salat dibiasakan, makanya para abah umat tolong bantu kami, bantu asatidznya. Bantu para mudarrisin yang sudah pusing kan. Ya, orang pusing makanya tolong dibantu. ya di rumah sedikit masalah demi kebaikan dia juga dan kebaikan kita, ya ini lihat di rumah mana sholatnya, mana wudhunya, ya kalau itu sudah berhasil dia baik terbiasa, masya Allah jazakumullah khairan, ya ustaz yang di mahat pun nggak terlalu repot capek, anak-anak Abdullah sini nanti aman sini ini. Lah baru selesai, karena udah 40, berapa puluh Pak? 20. Mestinya kan satu pusat kan 8 atau 7. Nah ini masya Allah. Kelas 1, 20 ya. 28 malah, 14. Ya Allah, masya Allah. Antum. Nah ini tahunnya di situ. Ya. Nah, ini pelan-pelan mereka memangnya. Nah, itu teruslah, tinggal usah banyak alim, gak usah banyak catatan mereka. Ya. Bisa juga. Kalau mau melatih, latih nulis. Khat. Ustaz-ustaznya apa? Jago-jago khat semua. Latih. Takdir. Mana takdirnya? Mana? Itu. Bantu. Keberikutnya dia terbiasa. Kalau sudah sholatnya terjaga, sampai dia kemudian nanti balik, itu udah. Masya Allah. Sejuk mata tuh melihatnya. Ini sholatnya masya Allah terbiasa dari awal, ya. Nah ini, ya apa namanya? Nah itu kita apa namanya para abad juga tolong saling apa namanya ingatkan. Bayangkan, antum satu atau dua yang mungkin belajar menangani satu atau dua di rumah, lah beliau 14, kan nggak adil, ya 14 anaknya, padahal belum lagi di rumah, ya. Ya, bantulah. Kelas 1, dia kelas 1, Umar kelas 1. Kelas 2 siapa? Ufadl. Ufadl, berapa anaknya? Sendirian, dua-dua tuh sama. Rian. Nah, masya Allah. Berapa? 60, 30. Nah, 15, masya Allah. Nah, anaknya 13, belum lagi di rumah. Kelihatan yang 1 sama dengan 5 itu. Tolong nih anak, tahun ya, bantu di rumah juga diingatkan, mana sholatnya, anak juga di rumah kan, mana sholat Abdullah main-main, pokoknya ayo ulangi, laki perempuan semua, tambahkan kalau kita senang, kalau apa kalau dia bisa berhasil, kalau mau ngasih untuk menambah dia semangat, kasih insentif, hadiah, insentif gaji ya, kasih hadiah lewat. Asyik dia, ya, senang dia. Wah, dapat. Nah, diingatkan terus. Nah, kalau ini di dunia kamu dapatkan kalau kamu nurut. Allah senang kalau kamu sholatnya bagus. Baik, sujud. Ya. Buat sujud, a'zamu arkanis shalah. Sujud itu rukun yang terbesar. Karena Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Nah. Baik, kemudian rafu minas sujud. Di sini disebutkan warruku warafu minhu wasujud alal a'dha'is sab'ah wal i'tidal minhu. I'tidal tenang, seimbang. Ya, nah, kakinya jangan diangkat-angkat. Tangannya seperti ini. Dan senang kan? Kalau sujud itu dikempit ketiaknya. Sah. Tapi enggak ikuti sunnah. Rasulullah nyuruh apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah buka terlihat ketiaknya dari belakang. Mana? Ah, di situ. Tepat. Ya, rata, lurus, lutut, paha dengan lambung tegak lurus. Ya. Jadi nanti kumpit walaupun bisa, ya, bisa sesuai dengan. Nah, ini sah memang, tapi tidak sempurna. Ya, mas. Nah, ini. Kalau yang minta lagi itu sudah tuan. Nah, boleh. Ya, nampak. Nah, kadang diletakkan tentang bahu, ya, atau di tentang wajah. Boleh. Wala wal jalsah baina sajdatain. Jalsah baina sajdatain. Mana? Coba. Ya. Ayo, sal. Sujud dulu. Ya, terus duduk. Nah. Duduk di antara dua duduk istirahat namanya. Duduk istirahat menjadikan kaki sebagai tempat duduk. Itu duduk istirahat namanya. Duduk di antara dua sujud. Qala wa dalil qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu. Wal hadith anhu dan juga hadith dari beliau sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjida ala sab'ati a'zum wa tumanina fi jam'il afan. Tumanina tenang, ya, rukuk, sujud, i'tidal, bangkit dari sujud, i'tidal, lurus, kemudian dan wa tartib bainal arkan, urut. Rukuk, sujud, rukuk, bangkit dari rukuk, sujud, ya. Sujud, kemudian bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, urut. Jangan sujud dulu, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Dhalin, Amin, terus sujud, baru ruku. Baik, qala wa dalil, dalilnya hadis al-musyi' salatahu an Abi Hurairah. Orang yang salah salatnya dari Abu Hurairah. Ini kisah, ya, orang yang salatnya salah. Qala bainama nahnu julusun inda Nabi SAW iz dakhala rajulun fasalla fasallama ala Nabi SAW faqala irji fasall fa innaka lam tusall. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba masuk seseorang, dia salat, setelah salat salam kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, irji kembali, kamu belum salat, kata Rasulullah. Fa'alaha salasan, tiga kali. Summa qala wallazi ba'athaka bil haqqi nabiyyan, demi yang mengutusmu membawa al-haq sebagai nabi, la uhsinu ghair hadza, saya tidak mampu lebih, saya tidak pandai lebih dari ini. Qala fa'allimni, ajari saya. Fa qala lahu nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qumta ila shalah, kalau kamu berdiri untuk salat, niat salat, fakabbir takbir, summa qara matanya surah ma'aka minal Qur'an, baca yang mudah, qul huwallahu ahad atau yang lainnya. Sumarka, kemudian rukuk, hatta tatma'inna rakian, sampai ke tenang. Jadi artinya sudah rukuk, jangan buru-buru langsung bangkit. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ini kan tenang. Anak paling cepat salatnya, tapi kadang ada yang lebih cepat lagi ternyata. Baca lebih cepat. Cuma ternyata kan dibalap juga, nanti selesai salat dibalap cepat. Ya, ini enggak seperti itulah. Tenang, apalagi kita di hadapan Allah. Nah, subhanallah rabbil alamin, subhanallah rabbil alamin, subhanallah rabbil alamin, itu sudah sedang. Baru tenang sedikit, atau misalnya Allahu Akbar, sudah tenang, subhanallah rabbil alamin. Subhanallah rabbil alamin. Subhana rabbiyal azim, atau mau panjang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, atau allahumma laka raka'tu, dan seterusnya. Ya, sami'a, sudah tenang, selesai subhana rabbiyal azim, Tenang dikit, tarik nafas. Sami Allahu liman hamidah. Tenang dikit, ya kan? Rabbana atau apa namanya? Setelah berdiri, Rabbana walakal hamd. Sudah tenang? Enggak mau tambah yang lain? Baru Allah Akbar. Sujud. Sudah tenang? Sudah. Mantap semuanya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li. Atau subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kalau mau dia tambah, doa sedikit. Allahumma atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Boleh. Atau Allahumma zidina ilma. Allahumma inna sa'alka firdausan a'la. Aja. Walaupun sebenarnya. Allah. Sudah tenang? Allahu Akbar. Ya, bangkit dari sujud. Rabbi ufirli, Rabbi ufirli, Rabbi ufirli. Kan tenang kan? Dah tenang? Allahu Akbar. Sujud lagi. Ya, nanti dah kan? Sudah doa? Allahu Akbar. Begitu rakaat ke berikutnya. Nah, wala sumarkat. Nah, sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkit dari rukuk sampai engkau berdiri lurus dalam keadaan berdiri. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud dalam keadaan kamu sampai tenang, sujud dalam sujud. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkit dari sujud sampai kamu tenang dalam keadaan duduk. Summa if'al dzalika fi shalatika kulliha. Kemudian lakukan seperti itu dalam salatmu seterusnya. Ini kalau dibiasakan, Masya Allah. Yang sudah terbiasa, jangan dirubah. Artinya, sudah bagus seperti itu. Ya. Jadi betul-betul, sungguh-sungguh. Hadirkan lagi hatinya, tambah tumaninahnya, tambah khusyuknya bahwa dia sedang berada di hadapan Allah. Bukan tembok kosong. Bukan ruang kosong di hadapan antum itu. Allah di hadapan antum itu. Di hadapan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana antum dengan orang tua, dengan abi? Berani? Hah? Kalau enggak dijewer sama abi? Oh, nah sama anak mungkin mungkin orang beda ya. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mungkin gak akan marah, tapi subhanallah adab kita ya kan, sudah dikasihnya nyawa, ganteng dikasihnya, sehat dikasihnya, ayo ya, cukup insyaallah kita lanjutkan seperti itu ya, terus nanti insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanallah.